Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah, walhamdulillah biiznillahi jalla wa ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis kita ini. Semoga kita semua senantiasa di dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam istiqamah di atas jalan siratal mustaqim, yaitu jalannya ahlus sunnah wal jamaah, as-salafiyun was-salafiyat. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan pembahasan kita pada qaidah as-sadisah, qaidah yang keenam dari beberapa qaid yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Bazmul hafizahullah taala di dalam khuruj min fitnatil hizbiyah, dalam kita terlepas dan keluar dari fitnah-fitnah hizbiyah. Naam, yaitu fitnah dari golongan-golongan selain ahlus sunnah wal jamaah, as-salafiyin. Qaidah yang keenam, berkata penulis hafizahullah, wahia qaidatun aydha muhimmatun, adalah qaidah yang sangat penting pula dari qaidah-qaidah sebelumnya. Al-fitanu idha akbalat khadha fiha jami'un nas takharruson walam ya'rifha illa al-ulama'u, fa idha adbarat arafaha jami'un nasi linataijiha as-sayyi'ah. Bahwasanya fitnah-fitnah apabila datang, khadha fiha jami'un nas, maka kebanyakan manusia tenggelam di dalamnya. Naam, terhanyut di dalam fitnah tersebut. Lalu kemudian melakukan berbagai kedustaan atau kebohongan-kebohongan. Naam, untuk membela syubhat atau fitnah yang dia berada di dalamnya, tenggelam di dalamnya. Walam ya'rifa illa al-ulama, dan fitnah-fitnah yang datang tersebut tidaklah mengetahuinya melainkan al-ulama. Naam, yakni fitnah datang pada awalnya tidak mengetahui kebanyakan manusia, yang mengetahuinya adalah para ulama. Tetapi idza adbarat arafaha jami'un nas, kalau fitnah itu sudah berbalik, naam, sudah hendak pergi meninggalkan kita, arafaha jami'un nas, barulah kebanyakan manusia, seluruh manusia mengetahui fitnah tersebut, linataijiha sayyi'ah, karena sebab naam kejelekan-kejelekan yang telah ditimbulkannya dari fitnah tersebut. Naam, yakni nanti fitnah tersebut sudah selesai, telah berlangsung, barulah kebanyakan manusia itu tahu bahwa memang dia sebelumnya telah tenggelam di dalam fitnah tersebut dan telah membuat kerusakan-kerusakan dalam fitnah tersebut, waliyadzubillah, Naam. Tetapi di awal datangnya dia tidak mengetahui dan tidak mau mengembalikan ke para ulama, sehingga dia berbuat dengan semaunya. Naam. Dan dia tidak sadar kalau dia telah membuat berbagai kerusakan, fitnah dalam fitnah itu, dan dia mengetahuinya setelah fitnah itu hendak, atau fitnah itu telah terjadi dan hendak pergi. Naam. Atau meninggalkan kita. Naam. Barulah menyesal. Kenapa? Seandainya dari awal dia mengembalikan ke para ulama. Naam. Dan tentunya terkait dengan kaidah-kaidah sebelumnya kepada ulama. Dan ulama itu bertingkat-tingkat. Naam. Sebagaimana pada kaidah sebelumnya, sekali lagi ikhwani fiddin wa akhwati fillah, bahwa para ulama juga kita bertingkat-tingkat. Naam. Ada yang memang memiliki kekhususan di dalam mengetahui afrad warrijal, mengetahui individu-individu, sehingga individu tersebut, orang tersebut memiliki bahaya-bahaya syubhat, sehingga diperingatkan untuk berhati-hati darinya dan menjauhinya. Tetapi ketika kita bermasa bodoh dan tidak mau tahu dengan nasihat-nasihat ulama tersebut yang memiliki kekhususan dan mumarasah, perhatian dan pengalaman dalam perkara tersebut, kita bermasa bodoh dan tidak mau tahu, kemudian kita berdalil dengan yang umum-umum bahwasanya para ulama kita yang lainnya tidak berbicara demikian atau tidak menjelaskan tentang individu tersebut, tentang orang tersebut demikian dan demikian. Naam. Sehingga dia memilih, bermasa bodoh dan memilih para ulama yang bahasanya lebih umum. Naam. Pujiannya lebih umum. Padahal ulama yang lainnya yang memiliki kekhususan pengalaman itu keterangannya lebih khusus. Nah, maka kalau kita mau menerapkan kaidah Islam, kaidah syariah, bahwa keterangan yang mufassal itu muqaddam dari keterangan yang mujmal, dari yang global. Nah, tentunya yang rinci lebih didahulukan daripada yang global. Kita ambil yang rinci dan kita tinggalkan yang global. Demikian kaidah yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Wa hadhihi al-qa'idatu tushiru ila manhajin muhim fi at-ta'amul ma'al fitan. Dan kaidah ini ikhwani fiddin wa akhwati fillah mengisyaratkan kepada kita manhaj yang sangat penting, metode yang sangat penting di dalam ta'amul, dalam bermuamalah bersama fitnah-fitnah yang ada. Wa huwa an yabta'idal muslimu 'anil fitan biluzumil ulama, yaitu hendaklah seorang muslim menjauhkan diri dari segala fitnah dengan berpegang teguh kepada para ulama al-kibar. Naam, kepada para ulama besar. Naam, ini juga mengingatkan kita sekali lagi kepada kaidah-kaidah yang sebelumnya, bahwa ulama itu bertingkat-tingkat. Naam, ada ulama kibar, ada juga ulama yang sigar. Naam, ini adalah suatu hal yang ma'ruf di kalangan para ulama, bahwa ulama itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana sahabat, ada sahabat yang sigar, yang kecil, ada sahabat yang pertengahan, ada sahabat yang kibar. Demikian pula tabi'in dan seterusnya. Ini suatu hal yang masyhur dan ma'ruf, sehingga kita harus mengakui bahwa ulama itu terbagi-bagi bertingkat-tingkat. Ada ulama kibar, ada ulama sigar. Maka hendaklah dalam menghadapi fitnah-fitnah kita berpegang teguh kepada ulama-ulama al-kibar. Naam, ulama-ulama kibar. Sekalipun bukan kita menyepelehkan para ulama-ulama kita yang sigar, tetapi alal yakin mereka pun menganjurkan kita, mengarahkan kita untuk kembali kepada ulama kibar. Naam. Termasuk dalam hal ini masyayikh, ya, para ulama kita di Yaman yang merupakan murid-murid dari Syekh Mukbil, semua mereka menganjurkan dan mengarahkan kita untuk kembali kepada para ulama al-kibar. Amsal seperti semisal Syekh Rabi, Syekh Ubaid, naam, dan bahkan Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahumullahu ta'ala jami'an. Naam. Apalagi khususnya dalam masalah-masalah fitnah, selalu mereka mengarahkan dan menganjurkan kita kepada mereka. Nah, demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Kalau semua ini kita menempuh, maka tidak akan ada perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin dan khususnya ahlus sunnah wal jamaah salafiyun. Naam, wala yakhudhu fiha wa yatrukuha. Tidak boleh dia naam berdebat, ya, ngeyel di dalam permasalahan fitnah-fitnah tersebut dan meninggalkan para ulama-ulama kibar. Tidak mau mengambil kembali kepada ulama kibar, tapi dia lebih memilih debat di dalamnya, ngeyel. Naam. Dan insyaallah seorang muslim yang memiliki fitrah yang lurus bisa mengetahui orang-orang yang seperti ini, ciri-ciri orang-orang yang selalu khaud terhadap fitan, selalu berdalam-dalam kemudian membantah kiri kanan, ngeyel dalam perkara fitnah, tidak mau mengembalikan kepada ulama al-kibar. Ini sangat bisa diketahui di lapangan dakwah dalam keseharian orang-orang yang seperti ini. Nah, sehingga pantas untuk ditinggalkan dan tidak mengambil ilmu darinya karena berbahaya. Nah, orang-orang yang terbiasa al-khaud, ya, di dalam perkara-perkara fitnah dan meninggalkan ulama al-kibar. Nah, wala wayanduru madza yaqulu fiha al-ulama al-kibar fayalzam. Ya, hendaklah dia melihat apa yang diucapkan ulama kibar lalu dia berpegang teguh dengannya. Wala yasghal nafsahu fi hadhihi alfitan, tidak boleh dia ngeyel-ngeyel kemudian menyibukkan dirinya debat, memberikan argumen-argumen ke sana kemari. Naam, di dalam fitnah-fitnah tersebut cukup ittiba kepada ulama al-kibar, khalas cukup. Berhenti diam. Naam, ikuti ulama. Kalau minimalnya menunggu. Kalau hatimu masih tidak bisa menerima, diam dan menunggu. Naam, untuk perkara selanjutnya, tapi jangan mendebat kiri kanan. Jangan menyebarkan fitnah kiri kanan, membuat syubhat, mempengaruhi orang, padahal mereka orang-orang tersebut telah mengikuti ulama al-kibar tersebut. Naam, demikian ikhwani fiddin azakumullah. Azakumullah. Limadha? Li'anna al-fitan yakhudhu fiha al-jami' takharrusan bila hujjah wa burhan wa bila ilm. Kenapa? Karena fitnah-fitnah memang kebanyakan di awal datangnya, kebanyakan manusia, kebanyakan orang, naam, berdebat-debat di dalamnya. Naam. Ya, selalu memberikan argumen-argumen di dalamnya. Yang padahal itu takharrusan. Ya. Disertai dengan kebohongan-kebohongan semata-mata untuk membela diri. Tanpa hujjah, tanpa burhan, tanpa ilmu. Naam. Tanpa ilmu. Sekalipun pada dasarnya kesannya itu adalah ilmu. Naam, dengan memberikan usul, kaidah-kaidah usul demikian-demikian. Naam, padahal itu menurut dirinya sendiri. Yang tidak pantas untuk dia sandarkan kepada ulama. Ternyata ketika ditanyakan ulama tersebut bari'um minhu, berlepas diri dari usul dan kaidah-kaidah yang dia sebutkan. Naam, fahadha adalah al-khawd. Ini merupakan khawd, yaitu debat-debat tanpa hujjah, tanpa burhan, tanpa ilmu. Naam, wa hadzal khawd mudhi'atun lil waqt. Hal yang seperti ini sangat melalaikan waktu. Wa qad yakunul insan fi mithli hadzal khawd musanidan lil batil muhariban lil haqqi wa huwa la yash'ur wa huwa la yuridu dhalik. Terkadang, naam, kita katakan debat-debat yang semisal ini, terkadang mereka na'am musanidan lil batil, ya, menguatkan kebatilan. Na'am, ya, terkadang dengan argumen-argumennya itu justru bukan membela al-haq, ya, justru membela kebatilan dan bahkan memerangi al-haq, ya. Tetapi wahuwa la yash'ur, dia tidak rasa, dia tidak sadar dengan hal tersebut. Naam, sekalipun memang kita akui bahwa dia tidak punya niat untuk membela kebatilan, memerangi al-haq, tapi karena ngeyelnya dia, khautnya dia tadi ini, naam, kebiasaannya mujadil, debat-debatnya dengan argumen-argumennya, ternyata dia ini membela al-batil dan memerangi al-haq. Naam, dia tidak sadar. Fanasallallahu assalamu wal afiyah. Ya. Tapi orang yang seperti ini ketika kita sudah pahamkan, sudah nasihati 1, 2, 3 kali, bahkan kita datangkan orang lain memberikan nasihat, ya, para ustaz berkali-kali dan tetap, maka ini kita hukumi bahwa orang ini naam, orang yang keras kepala, mu'anid, ngeyel, tidak pantas mengambil darinya ilmu. Ya, harus dijauhkan dari mad'u, agar mad'u ini selamat dari syubhat-syubhat dan fitnahnya, karena memang sudah dibaca bahwa kepribadian, ya, karakter orang-orang yang seperti ini adalah mujadil, kerjanya debat-debat dan suka membantah-bantah sekalipun ditampilkan padanya ulama kibar, bahkan kuthur dan jumhur ulama, kebanyakan ulama, tetap saja yang dibela adalah seseorang yang dia cintai, seseorang yang memang dia sudah jatuh cinta padanya dan selalu mengadakan pembelaan. Ini wadah. Naam, tidak boleh kita menutup mata dari orang-orang yang seperti ini. Naam, yang punya sikap-sikap ngeyel, sikap-sikap al-khawl, suka mendebat, memberikan argumen-argumen yang tidak dibangun di atas hujjah wala burhan, tidak pula di atas ilmu dan dalil. Naam, ikhwani fillah na'azzakumullah, untuk menyelamatkan agama kita, tidak boleh kita pakai perasaan lalu kemudian kita mengatakan dia itu baik orangnya, pemurah orangnya, suka memberi, naam, penyayang dengan anak kecil. La, ahlul bid'ah lebih pemurah, ahlul bid'ah lebih penyayang. Tetapi para ulama tetap, ya, untuk menjaga kehormatan agama kita, maka kita tinggalkan sampai dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai dia membuang sikap-sikap ngeyel dan khautnya tersebut, hilang darinya, barulah kita kembali untuk kemudian mengambil ilmu darinya. Naam, untuk kemudian kita ta'awun dengannya alal birri wa taqwa, di atas dakwah ini, selama tidak ada bukti-bukti yang tampak padanya, maka selama itu kita jauhi, selama itu kita jauhi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Naam, syarat orang-orang yang bertobat itu, kecuali mereka bertobat, illa alladhina tabu wa aslahu, dan membuat perbaikan setelah itu, karena namanya orang bersalah, dia telah membuat kerusakan. Naam, telah mengkaburkan pemahaman ikhwan. Naam, manhaj ini kabur dengan sebab perbuatan-perbuatannya, dengan sebab ucapan-ucapannya, maka diharuskan dia aslahu, setelah dia bertobat harus ada islah. Betulkah taubatnya itu? Dibuktikan dengan islah yang dia lakukan setelah selanjutnya. Naam, yaitu perbaikan-perbaikan, ya, perbaikan-perbaikan yang nyata, baik dengan lisannya maupun dalam bentuk praktik amalannya. Illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, dan menjelaskan bahwa saya bertobat dari perkara ini, perkara itu, demikian dan demikian, dan saya bertobat. Ya, ini syarat baru orang itu dikatakan bertobat. Naam, lalu kemudian kita boleh untuk kembali mengambil ilmu padanya dan berta'awun dengannya, tolong menolong dengannya dalam dakwah. Selama itu belum nampak, maka para ulama kita menjelaskan dengan kaidah ayat ini belum bisa diterima. Naam, belum bisa diterima taubat tersebut, ya, sampai dia melakukan islah dan bayan. Naam, ini keterangan para ulama-ulama kita, dan sering saya mendengarkan hal ini. Naam, sampai terakhir Syekhana Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah juga ditanya terakhir beberapa hari dalam permasalahan syarat-syarat taubat, beliau pun mengulangi dan menyebutkan ayat ini, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang-orang yang telah bertobat dan membuat islah dan membuat bayan. Kalau tidak ada islah dan bayan, bahkan sebaliknya, maka ini belum dikatakan taubat. Naam, belum dikatakan taubat. Fadhil. Fahimtum ya ikhwan, barakallahu fikum. Naam. Taib. Antum bagus untuk membaca kisah Al-Imam Ibnu Aqil, taubatnya Imam Ibnu Aqil rahimahullahu taala. Ya, dan sudah diterjemah dalam bentuk bahasa Indonesia. Antum sebaiknya membaca kitab tersebut atau tulisan tersebut, bagaimana seorang imam yang ditahdir oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, lalu kemudian Imam Ibnu Aqil itu rujuk dari tobatnya dan membuat perbaikan islah dan merinci satu persatu dari apa yang dia bertobat dengan darinya. Naam, lalu kemudian menyebarkannya sebagai tabri'atul dhimmah, dan ini menunjukkan keikhlasan orang yang bertobat. Keikhlasan seseorang yang bertobat adalah ketika dia bayan, menampakkan kesalahan-kesalahan tersebut di tempat-tempat yang dia telah membuat kerusakan dan pengkaburan. Naam, dia kembalikan semua itu, dia jelaskan secara terbuka sehingga semua orang mengetahui, maka ini ciri orang yang ikhlas dalam taubatnya. Naam. Demikian ikhwan fillah azzakumullah. Maka hadzal khaut sekali lagi mudhayyatun lil waqt, melalaikan waktu, dan ini adalah terkadang seseorang itu di dalam khautnya membela kebatilan dan memerangi al-haq sekalipun dia tidak menginginkan itu, sekalipun niatnya tidak demikian, tapi dia tidak sadar. Naam, sebagaimana yang saya sebutkan pada antum, ya, dulu, naam, seseorang yang tingkatan ulama pada awalnya ketika masih di atas manhaj ahlu sunnah wal jamaah salafiyin, dia membantah Said Qutb. Naam, bahkan menulis di kitab-kitabnya tentang Said Qutb. Tapi ketika dia mulai menyimpang, naam, terpengaruh dengan sebab bermuamalah, bermudah-mudah bermuamalah dengan orang-orang hizbiyin, dengan orang-orang yang ikhwanul musliminka atau turafiyin, ihu turaf, dan selainnya, bermudah-mudah mengadakan ta'amul, beramal dengannya, ya, berkawan dengannya, akhirnya perubahan sedikit demi sedikit muncullah statement-statement yang mulai melakukan apa? Mengandung pembelaan terhadap Said Qutb. Berbalik. Naam. Subhanallah. Lalu ketika diberikan nasihat, diingatkan oleh para ulama-ulama tersebut yang menulis tentang kerusakan Said Qutb, diingatkan, justru dia melakukan khaud. Naam. Ngeyel dan membantah kiri kanan, justru mengeluarkan statement-statement yang semakin membela Said Qutb. Naam. Dengan perjalanan setahun, dua tahun, tiga tahun, para ulama sabar. Sabar dalam menunggu rujuknya orang tersebut, syekh tersebut. Tapi ternyata qadarullah masyafal, semakin bertambah, maka tidak ada jalan lain kecuali para ulama harus melakukan tahzir, memperingatkan agar kaum muslimin, agar salafiyun menjauhi syekh tersebut, meninggalkannya. Naam. Ya, seperti Syekh Ali Hasan Al-Halabi, naam, Abu Hasan Al-Ma'ribi, amsal haula, semisal mereka ini. Naam. Subhanallah, menunjukkan tidak ada jaminan hidayah minallah, hati ini dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menempuh arahan-arahan para ulama, nasihat-nasihat para ulama, maka kita tidak merasa aman dan sangat mengkhawatirkan pun kita akan tergelincir naudzubillah dan akan menyimpang dari siratal mustaqim, dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah di atas bimbingan para ulama ahlu sunnah, khususnya ulama al-kibar Naam. Famal makhruju minal fitan, maka apa jalan keluarnya dari fitnah-fitnah? Antabta'ida anha, antalzima al-ulama al-kibar an la takhudha fiha. Da'ha lil ulama al-kibar humul ladhina yatakallamuna fiha. Fa iyyaka an tush'ila al-fitnah wa iyyaka an tuthiraha wa iyyaka an tatakallama fiha. Yas'u kama wasa'a al-ulama al-kibar. Lidhalika tajidu anna min asbabi wuqu'i syabab fil fitan khawdhuhum fiha wa 'adam ibti'adihim 'anha. Jalan keluarnya, hendaklah engkau menjauhi fitnah tersebut dan berpegang teguh dengan para ulama besar, dan jangan engkau berdebat-debat di dalamnya. Biarkan apa yang diucapkan oleh ulama itu yang kau sampaikan. Khalas, ikuti. Naam, da'ha lil ulama'il kibar. Biarkan ulama kibar yang memutuskannya. Ketika keputusan itu keluar, ikuti para ulama kibar, karena merekalah yang berbicara di dalamnya dengan ilmu. Fa iyyaka an tus'ilal fitnah, maka hati-hati engkau untuk menyuluh api fitnah dengan apa? Naam, dengan engkau membuat keributan, yaitu memberikan argumen-argumen sendiri yang menyelisihi keputusan para ulama kibar tersebut. Ini namanya is'alul fitnah, menyuluh api fitnah. Naam, dan membuat ithar, membuat keributan, kekacauan di tengah-tengah sof-sof salafiyin. Wa iyyaka an tatakallama fiha, hati-hati engkau berbicara di dalamnya menyelisihi ulama-ulama tersebut. Yasa'u kama wasi'al ulama al-kibar, cukup bagimu apa yang cukup dari para ulama al-kibar. Lidhalika tajidu anna min asbabi wuqu'i syabab fil fitan, oleh karena itu kalau engkau mengamati, maka engkau mendapati bahwa sebab-sebab terjadinya dan terjerumusnya para pemuda Islam, para pemuda ahlus sunnah salafiyin di dalam fitnah-fitnah adalah khawduhum fiha, yaitu debat-debatnya mereka di dalamnya. Wa adamu bti'adihim anha, dan tidak mau diam dan menjauhkan diri dari debat-debat di dalamnya. Naam, khalas, selesai, cukup. Apa yang diputuskan ulama, khalas, tidak pantas bagi kita untuk berdebat-debat. Naam, sampaikan apa yang disampaikan ulama. Fa subhanallah, ya, apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh di sini adalah telah terjadi, naam, dan terjadi di zaman kita sekarang ini. Semua berkomentar, naam, datang keputusan Syekh menjelaskan demikian-demikian, muncul komentar kiri kanan, ya, para syabab salafiyin bahwa oh maksud Syekh seperti ini, seperti ini, oh maksudnya Syekh seperti ini, seperti ini. Naam, ditakwilkan dengan argumennya sendiri. Nah, muncul lagi, setelah itu muncul keputusan masyayikh yang kedua, muncul komentar kiri kanan, klarifikasi dan lain sebagainya. Naam, menyebabkan lagi mad'u tidak percaya, ya, dan merasa dipermainkan oleh ulama'nya dan ustadznya. Muncul berbagai bentuk komentar-komentar yang semua ini adalah khaut. Naam, khaut yang menyebabkan ithar, keributan dan kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah shaf ahlus sunnah wal jamaah. Naam. Demikian ikhwani fid din azzani Allahu ayyakum. Taib. Kaidah yang ketujuh. Al-qaidatus sabi'ah. Allati usi nafsi wa ikhwani biha wa hiya qa'idatun muqarraratun ma'rufatun walakin labudda min tikrariha wa labudda min dhikriha, adalah yang saya wasiatkan kepada diriku dan kepada ikhwan saudara-saudaraku, yaitu qa'idah yang diikrarkan yang ma'ruf di tengah, di kalangan para ulama, akan tetapi harus kita mengulang-ulangi dan menyebutkannya. Qa'idah yang dimaksud adalah luzumul ulama salafiyin wal bu'du an ahli al bid'ah wal ahwa wal bu'du an al mashbuhin wal ladzina hawlahum tahdhirat aw yadhhar minhum mu'anidah mu'anadah lil masyayikh salafiyyin walladzina yadhhar min falatati kalamihim syai'un yadullu ala adamil ulfati lis salafiyyin wa hadha amrun muhim, yaitu berpegang teguh dengan para ulama salaf salafiyyin dan menjauhkan diri dari ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, demikian pula menjauhkan diri dari orang-orang yang masybuhin. Antum tahu masybuhin? Orang yang terkena syubhat, ya. Jadi tidak mesti ahlul bid'ah ahlul ahwa, ya. Sekalipun dia masih ahlus sunnah tapi terkena syubhat di kepalanya banyak. Naam. Itu dan itu bisa diketahui dengan ciri-cirinya, dengan kalamnya, ucapan-ucapannya, debat-debatnya. Ini orang yang masybuh, ya. Orang yang terkena syubhat di pemikiran-pemikirannya, maka juga dijauhi orang seperti ini. Naam. Ini kaidah yang ketujuh. Berpegang teguh dengan ulama salafiyin, menjauhkan diri dari ahlul bidah dan ahlul ahwa dan al-masybuhin, orang-orang yang terkena syubhat. Yaitu walladzina haulahum tahdzirat, yang mereka ini apalagi mendapatkan tahdzir, ya. Mereka ini memiliki hal-hal yang harus kita ingatkan dari syubhat-syubhat tadi, harus diingatkan ikhwan salafiyin. Naam. Bahwa dia memiliki syubhat-syubhat. Ya, maka yang seperti ini dijauhi, au yadhhar minhum, atau lebih-lebih kalau nampak lagi pada mereka ini mu'anidah. Ya, sifat mu'anid yaitu ngeyel. Sifat ngeyel, sifat mujadil, ya. Keras kepala, membantah tanpa ada rujukan dari ulama-ulama, ya, khususnya ulama-ulama kibar. Naam. Bahkan nampak dari mereka, ya, ngeyel terhadap para salafiyin. Nampak darinya, dari ucapan-ucapan, sebagian ucapan-ucapannya, syai'un yadullu ala adamil ulfa. Ya. Nampak darinya sesuatu yang menunjukkan tidak adanya kasih sayangnya terhadap salafiyin. Naam. Ini mulai nampak, ya, dengan dicela-cela ucapan-ucapannya, ceramah-ceramahnya, ya, atau durus-durus taklimnya mulai nampak. Naam. Bentuk-bentuk lamz terhadap salafiyin. Ya, bentuk-bentuk menyinggung, mencela ulama-ulama salafiyin atau asatidah salafiyin. Naam. Itu bisa ditahu dengan dicela-cela omongan dia atau ceramah dia atau pelajaran-pelajarannya. Naam, yang menunjukkan dia tidak menyayangi para salafiyin. Ya. Fa hadza amrun muhim, maka ini perkara yang penting. Li'anna ba'dha syabab qad yaltaffu haula syakhsin ma wa hadha syakhs laysa bisalafiyin wa yudhhiru salafiyah. Thumma yaltaffu haulahu syabab fa yurabbihim ala ma yuridu minal fitan wal mihan thumma yanshaqqu 'anil salafiyin wa yusbihu as-saffu as-salafi fi dhalika al-makan qismaini fa akthar. Karena sebagian para pemuda terkadang bergabung dengan orang tertentu, ya, di sekitar orang tertentu mereka bergabung, berkumpul, ternyata orang tersebut bukan salafi sekalipun dia menampakkan salafiyah, menipu, ya, salafiyin, dia menampakkan perangai salafiyin, salafiyah, tetapi dia bukan salafi. Naam. Lalu yaltaffu haulahu syabab, para pemuda berkumpul padanya karena menyangka dia ini salah, membawakan tauhid, tauhid, kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kitabut tauhid, membawakan kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Naam, sehingga para pemuda menyangka dia salafi sehingga mereka berkumpul padanya. Akhirnya dia mendidik para salafiyin ala ma yuridu minal fitan, sesuai dengan apa yang dia inginkan dari fitnah-fitnah dan ujian-ujian. Naam. Akhirnya yang syaqqu 'anil salafiyyin. Ya. Setelah itu terjadilah perpecahan dalam tubuh salafiyyin. Ya, kemudian menjadilah shaffus salafi di tempat tersebut beragam, ya, berbilang shaf-shafnya salafiyyin. Naam, ini kita buktikan ikhwani fiddin azzakumullah. Ya. Dalam kasus Ihya Turafiyyin inilah yang sangat banyak memecah belah shaf-shafnya salafiyyin di Indonesia ini. Ya, antum tahu Turafiyyin pimpinannya adalah Abdul Rahman Abdul Khaliq, Ihya Turaf di Kuwait pusatnya. Pernah datang di Indonesia. Waktu itu saya masih awal-awal menuntut ilmu salafiyin. Waktu itu saya berada di Pondok Cilacap, Imam Syafi'i. Ternyata juga pimpinan kami di pondok itu namanya Asmuji. Ya, asalnya dari Magetan. Atau apa di dekat Magetan, Magetan itu? Hah? Bukan. Hah? Lah. Luas. Al-Muhim, naam. Madiun. Ya, Madiun. Ternyata ini juga adalah orang Turafiyyun. Ya, da'inya Turafiyyun. Subhanallah, pada waktu itu ana belum tahu. Ya, ana mondok di dalam situ bersama dengan Ustaz Sarbini. Jadi Ustaz Sarbini letting saya, sama-sama ana belajar dengan beliau. Naam, dan pernah kami berguru dengan Ustaz Askari. Ya, di Ma'had di Yogyakarta. Naam. Alhamdulillah dengan perjalanan waktu kurang lebih saya 4 bulan di pondok tersebut, datang Abdul Rahman Abdul Khaliq. Abdul Rahman Abdul Khaliq ini termasuk ulama besar dan sangat dibesarkan. Ya, pimpinan Ihya Uturoh. Pada waktu itu Ja'far Umar Talib sudah dekat hubungannya dengan Syekh Rabi dan Syekh Mukbil. Sehingga beliau punya perbendaraan khobar, ya, ada perbendaraan ilmu pada Ja'far waktu itu. Naam. Akhirnya semua para asatidz hadir, termasuk orang yang paling dekat dengan Ja'far Umar Talib adalah Ustaz Muhammad Umar As-Sewit, hadir pada waktu itu acaranya di Pondok Yusuf Baisa di apa, Tangerang Salatiga. Naam. Tangerang, iya, bukan Tangerang, ya, Tangerang, Salatiga Tangerang. Naam. Barakallahu fikum. Semua hadir. Kami dari santri tidak hadir. Sepulang dari pertemuan itu Asmuji mengumpulkan kita semua santri dan menyatakan, lihat bagaimana penyimpangan Ja'far Umar Talib ini dan kerasnya dia dalam kebatilannya. Semua asatidah salafiyin seluruh Indonesia hadir kecuali sendirinya Ja'far Umar Talib. Subhanallah. Kita kalau apa, pada waktu itu tentunya belum punya bekal ilmu, semua terpengaruh. Naam, oh memang benar Ja'far ini keras kepala memang. Iya kan? Karena sendiri kita selalu mengikut dengan yang lebih banyak. Naam. Fa subhanallah, dengan perjalanan waktu, ya, berita itu sampai kepada masyayikh, sampai kepada Syekh Mukbil, sampai kepada Syekh Rabi, dan memutuskan bahwa naam, tidak boleh kalian hadir di majelis Abdul Rahman Abdul Khaliq karena dia demikian-demikian. Sampai pada tingkat dia ditabdi', dijadikan sebagai ahlul bid'ah dengan tauhid hakimiyah, ya, yang membuat tauhid yang keempat yaitu tauhid hakimiyah secara mustaqillah, berdiri sendiri. Subhanallah, nampak kebenaran itu ternyata bersama dengan Ja'far Umar Talib sekalipun sendirian, dan para asatidah yang lainnya subhanallah berbondong-bondong kemudian bertobat, menyesal. Ya. Naam. Coba kita lihat. Masuk Ihya Uturoh pertama kali di Indonesia membuat perpecahan kubu-kubu. Pada waktu itu Yusuf Baisa tetap dalam khautnya. Naam, terus membela. Naam, dan muncul lagi yang lainnya, Aunur Rafiq di Gresik. Tetap bersama Turafiyyin, bahkan dai-dai Turafiyyin dikirim. Sampai datang Syarif Fuad Hazza. Ini orang Mesir, ya, orang Arab yang dianggap ulama, datang di Indonesia dikirim khusus di Salatiga. Banyak dari ustadz-ustadz salafiyin pergi ke sana belajar. Coba lihat, fitnah. Naam. Subhanallah. Dikirim lagi Muhammad Khalaf, wakilnya di Jakarta. Juga orang Arab. Ya, selalu datang di pondok-pondok salafiyin, kirim bawa dana bantuan, akhirnya mengikat ya mahat-mahat salafiyin, merasa tertekan ya karena sudah menanam jasa. Terus demikian. Nah, jadi Yauturoth ini ya sejarahnya kelam. Tidaklah dia datang di suatu negeri melainkan dia memecah belah dakwah salafiyin, sop-sopnya salafiyin. Nah, oleh karena itu Syekh Mukbil rahimahullah semasa hidupnya selalu dan selalu mengingatkan tentang Turathiyin ini. Dan di Yaman ada Jamiatul Hikmah, juga merupakan bagian daripada mereka, selalu ditahdir oleh Syekh Mukbil. Nah, jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan Syekh Mukbil dakwanya tidak mentahdir atau jarang mentahdir. La, ini kadib. Nah, tidak benar. Syekh Mukbil rahimahullah ya, di majelis-majelis umum beliau selalu di sela-sela majelis itu berbicara tentang firqah, berbicara tentang fulan bin fulan. Naam. Pas subhanallah, baru kemarin ana berkunjung di pondok Ustaz Afifuddin hafizahullah. Naam, sempat beliau di rumah beliau memperdengarkan kembali kaset Syekh Mukbil di durus-durus beliau. Ya, di situ Syekh Mukbil subhanallah di tengah-tengah pelajaran berbicara tentang firqo, berbicara tentang fulan. Naam, lalu mengatakan fulan ini hizbi, demikian-demikian. Dicela, ya, ditahdir. Lalu kemudian beliau menyatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Yaman besar dan dibesarkan oleh Allah, berkembang karena sebab apa? Tamayyuz. Naam. Ana dengar dengan kedua telinga saya di kaset tersebut yang diputar oleh Ustaz Afif dan ikhwa-ikhwa yang ada mendengarkan. Ya, Syekh Mukbil mengatakan dakwah Ahlus Sunnah di Yaman semenjak dari awalnya dan berkembang karena sebab mufasala wa tamayyuz, karena sifat keistimewaan dan memisahkan diri dari hizbiyyin. Lalu beliau kembali menekankan wajibnya mentahdir hizbiyyin. Ini Syekh Mukbil rahimahullah. Nah, di zaman-zaman kita sekarang ini mau dilupakan. Ya, sebagian ustaz mengaku bahwa Syekh Mukbil dakwanya tidak demikian. Naam. Ya, tidak mentahdir, banyak sibuk dengan ilmu. Majelis naam. Syekh Mukbil sibuk dengan ilmu, tapi di tengah-tengah mengajarkan ilmu, beliau selalu Naam, apa bahasa Indonesianya? Hah? Ini pentingnya juga bahasa Indonesia yang baku ya. Nah, karena kadang ada di benak nggak bisa disebutkan. Ah, menyelingi. Nah, jazakumullah khair. Benar ya, menyelingi. Nah, Syekh Mukbil rahimahullah taala dalam durus-durus ya sibuk dengan ilmu, tapi selalu beliau menyelingi dengan berbicara tentang firqah tahdzir dengan afrad, individu-individu tertentu. Naam. Diputar kembali kaset-kaset itu, subhanallah. Ternyata selama ini kita dibodoh-bodohin sama sebagian ustaz yang menyatakan Syekh Mukbil tidak demikian. Dan ditambah lagi masyayikh demikian, tidak demikian, subhanallah. Justru kita kembali ya mendengarkan kembali majelis-majelis Syekh Mukbil. Subhanallah. Ya. Ternyata dakwah di Yaman Ahlus Sunnah wal Jamaah berkembang, kata beliau, dengan sebab tamayyuz wal mufasalah. Dan ada kitab saya di depan, saya ini Al-Qabidun 'alal Jamr. Ya, ini ditulis oleh Syekh Salim Al-Hilali. Tapi qadarullah ma syaa fa'al, dia juga tidak mengamalkannya. Sehingga juga ditahdzir oleh para ulama. Naam, di sini ada ciri-ciri Al-Qabidun 'alal Jamr. Ada berapa poin yang beliau sebutkan, di antaranya adalah poin yang kedua, at-tamayyuz wal mufasalah. Sifat keistimewaan dan memisahkan diri. Ya, tidak bercampur baur dengan para hizbiyyin. Ya. Ini sifat yang kedua dari al-qabiduna 'alal jamr, yang menggenggam bara api di zaman-zaman fitnah. Ya. Naam. Dan beliau jelaskan panjang lebar di sini, ya, tentang wajibnya at-tamayyuz wal mufasalah, Syekh Salim Al-Hilali. Naam, di mana seorang dai tidak boleh bermudahana, berbasa-basi, ya, lalu menggugurkan prinsip agamanya untuk kemudian berkawan akrab baik dengan orang ini, ya, padahal dia tahu orang ini punya munharifah, punya penyimpangan-penyimpangan. Lalu dia tidak ada nasihat, berbasa-basi, bergaul terus dan terus menerus, maka ini bukan sifat apa? Tamayyuz wal mufasalah. Nah, ini yang diajarkan oleh para ulama kita. Ikhwan fi din azzakumullah. Sekali lagi, naam, keistimewaan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang sering kita dengarkan dari para ulama kita dan khususnya Syekh Mukbil rahimahullah, beliau menyebutkan dengan dua hal. Ya, selain dari kuatut tamayyuz tadi, kekuatan keistimewaan pembedaan diri dari selain mereka, yang kedua kuatul ilm, kekuatan ilmu. Nah, mereka memiliki kekuatan ilmiah dan kekuatan apa? Tamayyuz. Jadi dua. Ya, tidak cukup dengan satu saja. Terkadang orang memiliki ilmu yang kuat, banyak ilmunya, tetapi dia memiliki kepribadian yang lemah. Dha'fus syakhsiyah. Lemah kepribadiannya, mudah digoda dengan fulus. Mudah digoda dengan jabatan, dengan harta, dengan kedudukan. Nah, lalu kemudian dia menggugurkan sifat apa? Sifat tamayyuz wal mufasalah. Ini yang kedua. Makanya harus beriringan dua hal ini. Tidak cukup dengan kuatul ilm, tidak ada kuatul tamayyuz, dan tidak cukup kuatul tamayyuz wal mufasalah, tidak ada kekuatan ilmu. Dua-duanya harus berjalan. Maka dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan dan mengangkat dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dimanapun mereka berada. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Naam. Demikian apa yang saya sebutkan pada antum, bahwa dengan tidak adanya sifat tamayyuz wal mufasalah tersebut, kemudian masuknya berbagai hizbiyah, maka akan menjadikan sof-sofnya salafiyin terpecah belah. Nah, mesti. Dan itu dibuktikan dengan apa yang terjadi dalam sejarah dakwah Indonesia ini, dakwah Ahlussunnah, yaitu masuknya Ihya Uthraf. Haramain juga demikian. Ya, Haramain juga demikian. Masuk Haramain menawarkan ini, ya, memang ditampakkan Ahlussunnah menawarkan dana pembangunan masjid, pondok pesantren kepada ustaz kita salafiyin. Akhirnya, ya, bantuan itu diterima. Naam. Dalam keadaan mesti dia punya tujuan, punya program. Naam, diterima bantuan tersebut. Akhirnya terjadi lagi perpecahan di kalangan para duat salafiyin. Yang satu mengatakan, memberikan nasihat, ya akhi, jangan ambil bantuan Haramain, ini berbahaya, demikian. Dia pun ngeyel dan tetap mau menerima. Akhirnya terjadi lagi gesekan. Padahal ulama sudah memperingatkan, jangan tinggalkan Turafiyin, tinggalkan muassasah Haramain. Karena dengan bantuan-bantuan mereka, itulah yang memecah belah sof-sof kalian Ahlussunnah wal Jamaah salafiyin. Nah, mereka sudah punya program. Wallahu alam bisawab. Maka kita lanjutkan insyaallah ba'dal adzan sedikit dari kaidah yang ketujuh ini, dan adzan salat zuhur telah masuk, maka pada muadzin kita persilahkan untuk mengumandangkan adzan. Ba'dal adzan insyaallah saya selesaikan kaidah yang ketujuh ini. Nah, falyatafaddal, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Antum masih mendengarkan Radio Al-Muwahhidin. Barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا

قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون قوم مسلمين والمسلمات sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian Islamiyah ilmiah yang mudah-mudahan dengan kajian ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Baik, ikhwani fi din wa akhwati fillah. Berkata Syekh Ahmad Bazmul hafizahallahu taala, "Fa idzan limadza ana aq'u fi hadzal amr?" أنا أطلب العلم عند العلماء السلفيين أو من زكاهم العلماء السلفيون أو من ظهر وعرف وبان أمره أنه سلفي ويدعو إلى المنهج السلفي ولا يوجد حوله تحذيرات. نعم، وهذه القاعدة أيضا مهمة لأننا نقول لا شك أن الإنسان إذا أراد أن يشرب الماء يشرب الماء الصافي حتى لا يصاب بأمراض الماء الملوث. Kalau demikian, limadza ana aqau fi hadzal amr? Kenapa saya terjatuh dalam perkara ini? Naam, saya menuntut ilmu di sisi para ulama salafiyin atau di sisi orang-orang yang direkomendasi oleh para ulama salafiyun atau orang-orang yang nampak diketahui bahwa dia adalah salafi dan dia berdakwah kepada manhaj salafi dan tidak ada padanya tahdzirat. Yani dia tidak mendapatkan tahdzir. Nah, wahadil kaidah ayat dan muhimma. Kaidah ini juga adalah sangat penting, karena kita katakan la syakka, tidak ada keraguan bahwa insan seseorang apabila dia ingin untuk minum air, maka hendaklah dia minum air yang jernih, yang bersih, yang tidak dicampuri dengan air-air yang kotor yang bisa mendatangkan penyakit. Naam, fanaqulu kadzalika fil ilm, maka demikian pula dalam ilmu. Dalam mengambil ilmu juga harus dari ilmu yang jernih, yang bersih. Wa huwa ahammu minal ma', bahkan ilmu ini lebih penting daripada air, sekedar air yang bersih yang hendak kita minum. Wa ahammu minat ta'am wasyarab, bahkan lebih penting dari makanan dan minuman. لأن المرأة يحتاجه دائما, karena seseorang membutuhkannya selalu, terus menerus dia butuhkan ilmu tersebut. Naam, maka kita katakan inna akhdhal ilmi safi min ahlihi al-ma'rufin bi safail manhaj wal aqidah huwa al-wajib syar'an, bahwa mengambil ilmu yang jernih dari pemiliknya yang ma'ruf, yang diakui dengan kejernihan manhajnya dan akidahnya, maka itulah yang wajib secara syar'i. Wa huwa al-aslamu fil bu'di an amradil qulub wa syubhatiha, dan ini lebih selamat untuk menjauhkan diri dari segala penyakit hati dan syubhat-syubhat, pengkaburan-pengkaburannya. Wa anil wuku'i fil fitan, dan lebih selamat untuk kita terjatuh di dalam fitnah. Naam, terhindar di dalam fitnah. Lidzalika al-kathir minasy-syabab yanharifu wa yadhil bisababi adami mura'ati hadzal bab. Oleh karena itu kebanyakan dari para pemuda menyimpang dan tersesat karena sebab tidak adanya perhatian dalam kaidah ini, dalam bab ini, yaitu menyaring kepada siapa dia mengambil ilmu. Naam, yaitu ilmu yang jernih, yang safi. Wa salafiyyu yabta'idu 'anil mubtadi' adh-dhal, wa hadha wadih. Para salafiyin, seorang salafi menjauhkan diri dari ahlul bid'ah yang tersesat. Ini jelas. Lakin la yabta'idu 'amman dhaharat minhu umurun muribatun wa 'amman hadhara minhu al-'ulama. Wa in kana yadhharu as-sunnah illa yudhiru sunnah illa anna al-ulama ma'ahu fi raddihi wa fi mutalabatihi bil-ruju' anil batil wa fi bayanin li akhtaihi wa zallatihi, fa innal mar'a fi hadhihi al-hala al-aslam lahu wal afdal lahu an yabta'ida an amthali haula. Kita perhatikan kalam Syekh di sini rahimahu hafizahullah. Naam. Akan tetapi sebagian orang, sebagian yang mengaku salafi, tidak menjauhkan diri dari orang-orang yang terdapat padanya keraguan, dan dari orang-orang yang ditahdir oleh ulama. Naam. Wa in kana yudhiru sunnah, sekalipun orang itu menampakkan sunnah, tapi masalahnya dia ditahdir oleh ulama. Berarti di sini hendaklah kita percaya ulama, dan kita melihat diri kita, kapabilitas diri kita. Berarti di sini ada hal yang samar yang kita tidak tahu, karena ilmu kita yang terbatas. Masalah yang dakik, yang mendalam, yang ditahu oleh ulama. Sekalipun dohirnya orang itu menampakkan sunnah, tapi dia ditahdir oleh ulama. Naam, dan dibantah oleh ulama, dan bahkan ulama menuntut dia untuk rujuk dari kebatilannya dan menjelaskan kesalahan-kesalahan dan ketergelincirannya. Naam, maka seseorang dalam kondisi seperti ini lebih selamat dan lebih afdol dia meninggalkan orang tersebut. Ya, yang dohirnya dia menampakkan sunnah salafi, tapi dia mendapatkan tahzir dari ulama. Lebih selamat tinggalkan. Naam. Fakama qala ahlul ilm, sebagaimana dinyatakan oleh ahlul ilm, fis sahih al-ghunyatu 'anil dha'if. Naam, pada orang yang sehat ini cukup, dan kita tidak butuh kepada orang yang sakit, orang yang lemah. Naam, yang sehat yang tidak ada penyakitnya, khalas, cukup. Ketimbang kita mencari, ya, kelihatannya sehat tapi ternyata ada penyakitnya. Nah, maka yang sehat, ya, itu lebih selamat. Wallahu a'lam bisawab. Kadza naqulu fil ulama salafiyin, demikian pula kita katakan pada ulama-ulama salafiyin dan dalam kitab-kitab mereka, kaset-kaset mereka, cukup dari ahlul bid'ah. Kita tidak membutuhkan ceramah kaset para ahlul bid'ah, ahlul ahwa, dan dari orang-orang yang dijarah, yang ditahdir. Tidak butuh. Wa anil mutalawithin wal mutawal mutalawinin gunyatun. Juga kita cukup. Tidak butuh kepada orang-orang yang telah berlumuran dengan syubhat dan dengan orang-orang yang berwarna-warni. Ya, di sini lain, di sana lain. Dzul wajhain, yang memiliki dua wajah. Pada hizbi wajahnya seperti ini, pada salafi wajahnya seperti salafi. Ya, ini dzul wajhain namanya. Tidak memiliki sikap tamayyuz wal mufasalah tadi. Mana tajulahum, kita tidak butuh mereka. Hadza dinullah mana al'abu fi, ini adalah agama Allah, kita tidak bermain-main di dalamnya. Al insan yus'alu yaumal qiyamah an hadzal amr, manusia akan ditanya di hari kiamat nanti tentang perkara ini. Coba kita lihat. Jadi Syekh di sini mengatakan manusia akan ditanya di hari kiamat tentang seluruh perkara ini. Ada sebagian ustaz mengaku salafiyin, ya. Naam. atau lebih bahasa saya yang tepat, dia menyatakan diri salafiyin. Naam. Dia menyatakan bahwa antum tidak ditanya di dalam kubur nanti tentang Yahutrah. Untuk apa? Antum tidak ditanya di dalam kubur nanti tentang apa? Yahutrah, tentang hizbi. Yang antum ditanya tiga hal, ya kan? Mar rabbuka wa ma dinuka wa ma ar-rajul alladzi bu'ith. Bu'itha fika. Apa agamamu? Naam. Siapa Tuhanmu, Rabbmu, dan siapa lelaki yang diutus padamu? Naam. Memang di alam kubur tidak ditanya, tapi di yaumul kiamah seluruh masalah engkau akan ditanya. Ya? Masih ada ya akhi, lanjutannya di yaumul kiamah. Naam, setelah alam kubur antum masuk pindah kepada hari kiamat nanti, semua mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Oleh karena itu di yaumul kiamah nanti orang-orang kafirin menyatakan, kitab apa ini? Tidak meninggalkan sedikit pun yang besar, yang kecil, semua tercatat di dalamnya. Naam. Menunjukkan bahwa di hari kiamat semuanya akan ditanya. Dan Syekh di sini menyatakan berbeda apa yang diucapkan oleh ustaz tersebut. Bahwa di sini Syekh menyatakan al-insan yus'alu yaumal qiyamah an hadzal amr. Manusia akan ditanya di hari kiamat nanti tentang perkara ini. Naam, yaitu tentang mengambil ilmu dari ahli bid'ah, dari orang-orang yang memiliki syubhat, sementara ulama sudah berbicara dengannya. Antum akan ditanya di yaumul kiamah. Naam. Wa yatruku ta'assub lil ashkhas, dan hendaklah meninggalkan fanatisme terhadap orang-orang, individu. Wa yatrukul fitnah, dan meninggalkan fitnah. Au ma yuftinu bihi nafsah, atau meninggalkan sesuatu yang memfitnah dirinya sendiri. Wa in dhanna anna indahu ilman katsira, sekalipun dia menyangka bahwa di sisinya memiliki ilmu yang banyak. Dia menyangka bahwa dia memiliki ilmu yang banyak. Wa hada yaqudunaha ila qaidatit taliyah, dan ini akan menyeret kita, mengantarkan kita kepada kaidah yang berikutnya, yaitu kaidah yang ke-8. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.